الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Dan kita telah masuki bab yang kelima yang menjelaskan tentang hukum seputar zakat al-fitr atau sadaqatul fitr. Dan telah kita jelaskan bahwa diwajibkan bagi siapa saja apabila wujudnya ada di waktu ditetapkannya kewajiban zakat al-fitr, yaitu yang ditandai dengan terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya satu Syawal dan berakhirnya bulan Ramadan. Siapa saja yang memiliki ruh dari kaum muslimin pada saat itu, maka wajib baginya mengeluarkan zakat atau dikeluarkan zakat untuknya. Apakah dia laki-laki atau wanita atau orang merdeka atau hamba sahaya atau dia orang dewasa ataupun masih kecil, wajib mengeluarkan zakat al-fitr. Sebab zakat al-fitr kaitannya dengan tubuh seseorang, tidak berkaitan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang. Adapun mengeluarkan zakat untuk janin, maka dilakukan oleh sebagian para ulama salaf seperti Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi siapa yang melakukannya silahkan, namun tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk janin. Lalu kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa yajibu ay yukhrijaha an nafsih. Dan wajib dia mengeluarkan zakat tersebut atas nama dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuh. Dan atas nama yang dia wajib menafkahinya. Atas nama yang dia wajib menafkahinya, min zaujatin au qaribin, apakah itu istri atau kerabat, dari siapa saja yang dia nafkahi. Wa kadza al-'abdu, demikian pula hamba sahaya, seorang budak juga wajib mengeluarkan zakat. Namun yang wajib untuk membayarkan kepada zakat adalah tuannya, sebab yang namanya seorang budak tidak memiliki harta, bahkan dia dimiliki oleh tuannya, maka wajib. Apabila seorang mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, maka dia mengeluarkan zakat al-fitr atas nama dirinya sendiri. Misalnya seorang istri, dia memiliki harta dan dia ingin mengeluarkan zakat dari hartanya, maka itulah hukum asalnya. Dia mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat dari hartanya sendiri. Namun apabila dia tidak memiliki, maka yang wajib mengeluarkan zakat atas dirinya, atas seorang istri, adalah suaminya yang menafkahinya, yang mengurusi segala keperluannya. Maka demikian pula halnya anak-anaknya, orang tuanya lah yang mengeluarkan zakat untuknya. Fa inna shadaqatal fitr tajibu ala sayyirihi. Demikian pula budak, hamba sahaya, zakatul fitr wajib bagi tuannya, bagi sayyidnya, majikannya. di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laisa fil abdi sadaqah illa sadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban sedekah zakat pada seorang budak kecuali zakat al-fitr, yang wajib baginya zakat al-fitr, yaitu dibayarkan oleh tuannya. Naam. Wala tajibu illa ala man fadala an qutih. Dan tidak ada kewajiban zakatul fitr kecuali bagi orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyah fi yaumil id wa lailatih. Dan kebutuhan pokok yang wajib dia nafkahi. Demikian pula kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak, yang pokok pada hari Id dan di malam harinya. Ma yu'addi bihi al-fitrah. Ada kelebihan untuk membayar zakat al-fitr. Jadi ini beliau menjelaskan tentang siapa yang diwajibkan membayar zakat al-fitr. Yang wajib membayar zakat al-fitr adalah yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya di malam Id dan di hari Id. Misalnya ada seseorang, dia hidup sendirian, dia tidak memiliki keluarga, hidup sebatang kara, sehingga dia hanya memenuhi kebutuhan dirinya. Apabila ada kelebihan di malam hari raya, dia memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan di keesokan harinya juga memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu ada yang lebih, ada kelebihannya dari kebutuhan pokok tersebut. Apabila kelebihan tersebut mencapai satu sha', yang merupakan ukuran zakatul fitr, maka wajib baginya mengeluarkan zakatul fitr. Wajib baginya mengeluarkan zakat al-fitr. Namun kalau kelebihan itu hanya setengah sha', maka yang wajib dia keluarkan setengah sha'. Yang wajib dia keluarkan setengah sha', karena hanya itulah kelebihannya. Namun kalau tidak ada kelebihan, pas-pasan, bahkan mungkin kurang kebutuhan pokoknya di malam dan keesokan harinya, dia tidak punya kelebihan, maka tidak ada kewajiban zakat al-fitr padanya. Tidak ada kewajiban zakat al-fitr padanya. Contoh yang lain, seseorang hidup bersama keluarga, anaknya demikian pula istrinya. Apabila kebutuhan di malam hari raya dan di keesokan harinya dia mampu memberi kebutuhan kepada dirinya dan keluarganya, lalu ada yang lebih, ada yang lebih dari kebutuhan pokok tersebut. Apabila kelebihan itu ya mencukupi untuk membayar zakat kepada mereka seluruhnya, keluarga dia, untuk dirinya satu sha', untuk istrinya satu sha', anaknya mungkin misalnya dua, berarti dua sha', maka wajib dia mengeluarkan zakat al-fitr. Tapi kalau misalnya dia punya kelebihan, namun kelebihannya cuma satu sha', kelebihannya cuma satu sha', maka satu sha' itulah yang wajib dia keluarkan ya untuk dirinya. Adapun untuk yang dia nafkahi tidak ada kewajiban, karena tidak ada yang kelebihan dari kebutuhan pokok tersebut untuk membayar zakat al-fitr. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah kekayaan. Seorang diwajibkan untuk membayar zakatul fitr meskipun dia miskin, meskipun dia termasuk dalam golongan fakir miskin. Naam. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang tetap wajib mengeluarkan zakatul fitr, dan mereka juga termasuk di antara orang-orang yang berhak menerima zakat al-fitr disebabkan karena mereka tergolong fuqara wal masakin. Nah, Fa zakatul fitr la tajibu illa bi syartain. Zakat fitr tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-Islam. Al-Islam fala tajibu 'alal kafir. Tidak ada kewajiban zakatul fitr terhadap orang kafir. Apabila seorang memiliki istri Yahudiyah atau Nasraniyah, istrinya kafirah, maka yang kafirah ini tidak ada kewajiban untuk membayar zakat al-fitr. Demikian jika pula jika seseorang memiliki budak kafir, budak kafir, maka budak kafir tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat untuknya, karena dia kafir. Sementara Rasulullah SAW mensyaratkan minal muslimin, bahwa yang wajib zakatul fitr adalah kaum muslimin. Yang kedua, wujud ma yafdul an qutih wa quti iyalih wa hawaijihi al-asliyah fi yawmil id wa laylatih. Adanya kelebihan dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya, dan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan asalnya pada hari raya, demikian pula di malam hari raya. Di malam hari raya dan di hari raya ada kelebihan, maka berarti dia termasuk di antara yang diwajibkan membayar zakatul fitr. Al-mas'alatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga, fi hikmati wujubiha, hikmah diwajibkannya zakatul fitr. Min al-hikami fi wujubi zakatul fitr ma yali, di antara hikmah wajibnya zakatul fitr berikut ini. Yang pertama, tathhirus sha'im, menyucikan orang yang berpuasa. Mimma asa yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi min al-lagwi wa rafath. Dari hal-hal yang mungkin dia terjatuh pada saat berpuasa, terjatuh dalam hal-hal yang melalaikan, terjatuh ke dalam hal-hal yang sifatnya rafath, yang kaitannya dengan syahwat, yang dapat mengurangi pahala puasanya. Maka dengan zakatul fitr menyempurnakan kembali kekurangan yang ada pada puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ini diantara hikmah atau diantara faedah diwajibkannya zakat al-fitr. Yang kedua, ighna'ul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil 'id, mencukupkan para fakir miskin dari mengemis pada hari Id, sehingga dia tidak harus meminta-minta mengemis pada hari raya karena dia berkecukupan. Wa idkhalus sururi alaihim, dan memasukkan perasaan senang kepada mereka. Liyakuna al-idu yawma farhin wa sururi jami'i fi'atil mujtama', agar hari raya tersebut menjadi hari raya yang penuh kegembiraan bagi seluruh kelompok yang ada di sebuah masyarakat. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah alaihi salatu wassalam mewajibkan zakatul fitr untuk menyucikan seorang yang berpuasa dari perkataan yang melalaikan atau yang membangkitkan syahwat, wa tu'matan lil-masakin, dan juga diantara keutamaan zakatul fitr memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyam syahr ramadhan wa qiyamih. Dengan membayar zakatul fitr menampakkan rasa syukur seorang hamba kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan puasa Ramadan dan menegakkan ibadah di malam hari. Wa fi'li ma tayassara min al-amali shaliha fi hadha asy-syahr al-mubarak, dan melakukan yang mudah dari berbagai macam jenis amalan saleh pada bulan tersebut, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.